tasmiyah untuk dua orang. Ya. Ini. Walaupun tidak ada perintahnya, tapi itu sudah apa tadi, secara otomatis atau itu memang sudah demikian seharusnya. Karena isim isyarah harus sesuai dengan sesuatu yang ditunjuk tadi, jumlahnya ataupun jenisnya dan seterusnya. Sehingga kalimatnya ahadzani tilmizaka, ahadzani tilmizaka, apakah ini kedua muridmu, apakah ini dua muridmu. Berikutnya khut risalataka, khut risalataka, iya, artinya ambil dua suratmu. Iya, khut risalataka, khut risalataka, ambillah suratmu. Suratnya hanya satu, ya, risalataka. Kemudian dibentuk musanna menjadi khud risalataika, risalataika, ya, ambillah kedua suratmu atau dua suratmu. Ini risalataika. Berikutnya ra'a uka satu baitahu, ra'a uka satu baitaihu, baitaihi, oh, baitaihi, ya, ukasah menjual kedua rumahnya. Iya. Ba'a ukasatu baitahu, baitahu. Ya, ukasah menjual rumahnya. Satu, ya, rumahnya satu. Baita. Ya, mufrad. Kemudian dibentuk menjadi musanna, ba'a ukasatu baitaihi. Baitaihi. Ya, Ukasyah menjual dua rumahnya. Ini baitaihi. Ini. Nah, kemudian dhamir ha, ya, kalau dia didahului oleh ya sukun, ya, baitaini, ya, kemudian diidhofah kepada dhamir ha, jadi dhamir ha itu asalnya dhammah. Ya, ha, bomir, ini asalnya dia berharakat bomah seperti ini, baitahu, kitabuhu, dan seterusnya. Ya, tetapi kalau dia didahului oleh kasrah atau didahului oleh ya yang sukun, ini baitaini, ya, ya yang sukun, maka bomir ha itu menjadi berharakat kasrah. Ya, ini jadi yang menyebabkan dia berharakat kasrah, kalau sebelumnya itu hurufnya berharakat kasrah atau sebelumnya itu huruf ya yang sukun, maka bomir ha ini menjadi kasrah. Ini baitaihi. Ini. Jadi ba'a ukasatu baitaihi, ukasah menjual dua rumahnya. Berikutnya hadza, hadza, hadza siwaru, hadza siwaru samanuhu mi'atu rialin. Iya, siwar gelang, gelang ini gelap, harganya 100 rial. Iya, hadza siwaru samanuhu mi'ata rialin. Iya, yang dengan alif, ya, mi'ata rialin, ya, marfo, ya, hadzas siwaru samanuhu mi'atu rialin, hadzas siwaru samanuhu mi'atu rialin, gelang ini harganya 100 rial, ya, mi'atu 100, dibuat, diubah menjadi musanna, hadzas siwaru samanuhu mi'ata rialin, ya, mi'ata